Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, babu ma ja'a fi munkiril qadar. Bab, apa yang datang dari dalil-dalil tentang para pengingkar-pengingkar takdir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi munkiril qadar. Ay, minal wa'idis syadid. Apa yang datang dari riwayat tentang ancaman yang sangat keras. Wa nahwu dhalik. Akhraj Abu Daud an Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyyatu majusu hadhihi al-umma in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Abdul Aziz ibn Abi Hazim, dari bapaknya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, al-qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk. Kalau mereka mati, jangan kalian antarkan jenazahnya. Jangan kalian bertakziah kepadanya. Fala tashhaduhum tashhadu, yakni jangan kalian menguruskan bertakziah mengantarkan jenazahnya, jangan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan. Qala Dzahabi dalam Kitab Al-Kaba'ir, ruwatuhu thiqat. Tetapi kata beliau, lakinnahu munqati', tetapi sanadnya terputus, ada yang tidak nyambung, ada yang tidak bertemu antara satu rawi dengan rawi lainnya. Tentunya al-inqita' min naw' haditsin dha'if. Al-inqita' termasuk salah satu sebab hadis itu menjadi lemah. Sehingga hati-hati dari ucapan Abdurrahim Tohan. Apa kaitannya dengan Ibrahim Tohan? Ibrahim Tohan seorang sufi yang pernah datang ke Indonesia, pernah ngajar di Libya. Memang kalau bicara hadis, hadis, hadis, hadis, karena memang sufi ada dua, ada sufiatul hadis, ada sufiatul kalam. Ini rupanya sufiatul hadis. Tetapi hati-hati, orang ini kalau bicara hadis, dia akan mengatakan waruwatuhu thiqat, begitu, titik. Padahal hadisnya munqati'. Dia enggak mau nyampaikan munqati'nya. Dia mau bohong orang tersebut, orang jenis ini biasanya enggak berani berbohong. Tetapi tadlis. Maka dia berkata, "Wa hadzal hadis marwiyun an fulan ibni fulan." Disebutkan nama-namanya. Rawi-rawinya. Karena kebetulan saya pernah di Libya dalam keadaan dia ada. Kalau nyampaikan di majelis, dia akan berkata ruwahu tsiqat, kata dia, rawi-rawinya semuanya tsiqah. An fulan, ta'rifun fulan, dia terangkan si fulan ini bagaimana solehnya, bagaimana, dan itu jujur, rawi-rawinya diceritakan hebat semua. An fulan wa fulan kada wa kada wa an fulan wa fulan mengatakan demikian demikian ila akhirih, titik. Padahal hadisnya munqati', dia enggak cerita tentang inqita'nya, hanya cerita kehebatan rawi-rawinya satu persatu. Ini barakallahu fikum berbahayanya duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Maka para ulama banyak membantah, mengkritik, sampai kemudian menyatakan hati-hati dari Abdurrahim Tahan. Athinuhu tahna. Athinuhu tahna, kata Syekh Muqbil. Ulek dia sampai lembut. Tahan itu maknanya, nah, tahana yathanu, itu ulekan itu loh, yang kalian biasa bikin sambal. Itu namanya tahan. Barakallahu fikum. Limadha? Karena sangat berbahaya. Dia berkata kepada orang yang meminta-minta di kuburan. Memang mereka meminta kepada orang yang mati, mereka minta pada orang yang ila akhirih. Tetapi hati mereka adalah orang yang cinta pada orang soleh dan waliullah. Kecintaannya pada orang soleh dan waliullah akan Allah nilai sebagai ibadah yang tinggi. Dan bisa jadi Allah kabulkan karena kecintaannya pada wali yang saleh, bukan karena caranya yang salah. Ini syubhat. Ini namanya syubhat, mengerikan. Syekh bin Baz, kalian tahu bagaimana lembutnya Syekh bin Baz. Mendengar ucapannya Ibrahim Tahan berkata, kalamuhu kalamul majanin. Ucapan orang ini ucapan orang gila. Majnun. Karena memang aneh. Kadang-kadang dia berkata begini. Yang pernah saya dengar dari dia juga. Lau kunna nisa'an fi zamanil Husain. Kalau kami ini para wanita di zaman Husain, lanasrabanna riqa Husain. Kami akan minum air liurnya Husain, katanya. Ini ucapan apa ini? Naam kalamuhu kalamul majanin, kata Syekh bin Baz. Seperti ucapan orang gila. Barakallahu fikum. Kalau dia benar-benar wanita di zaman Husain, apakah boleh? Barakallahu fikum. Jangan berhayal. Jangan berlebihan. Jangan memikirkan kesana kemari. Al-muhim, itu keanehan. Sampai-sampai orang ini juga mendukung atau membiarkan orang yang meminta pada kuburan, membiarkan orang yang bertawassul dengan orang mati, ila akhir. Taib, kenapa keluar terlalu jauh? Dari kalimat thiqat, tetapi Adz-Dzahabi tidak seperti Tahan. Adz-Dzahabi menyatakan, watuhu thiqat, lakinnahu munqati'. Ini baru jujur. Memang rawi-rawinya thiqah, tetapi sanadnya munqati'. Kalian sudah tahu bahwa yang namanya hadis sahih itu kalau memiliki 4 syarat. Rawahu an thiqah, thabit an mithlihi, muttasil sanad, bersambung sanadnya, ghairu muallalin wala syad. Barakallahu fikum. Maka kalau ada seorang yang mudallis berkata rawahu thiqat, sebentar, sanadnya bagaimana? Munqati' atau muttasil? Jangan lupa itu. Jangan sampai tertipu. Rawi-rawinya thiqah. Kalau enggak percaya, lihat si fulan. Imam fulan, imam fulan, imam fulan. Semuanya kibar, Masya Allah. A'immah. Ya kalau sanadnya munqati', berarti ada yang terputus. Berarti melalui orang lain dulu, baru ke yang thiqah lagi. Orang lain ini siapa? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, hadis ini jarang bahkan tidak pernah dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya Qadariyah adalah majusinya umat ini. Tetapi yang dipakai oleh para ulama adalah asar-asar dari sahabat dan dari tabi'in. Wa man yurid an yatawassa' falyarji' ila kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah, dalam bab Qadariyah khususnya. فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ إِسْتِحْبَابًا لَا إِجَابًا. Nah, misalnya banyak akwal, karena judulnya memang Qadariyah majusinya umat ini. Di sana ada akwal salaf, asar-asar. Dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, tabi'in, dari para imam-imam. Tapi kembali kepada pembahasan. وَعَنْ عُمَرْ مَوْلَى غُفْرَهْ عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. Sesungguhnya setiap umat ada majusinya, dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang berkata tidak ada takdir. Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Siapa yang meninggal dari mereka, maka jangan antarkan jenazahnya. Wa man marida minhum, siapa yang sakit dari mereka, fala ta'uduhu, maka jangan kalian jenguk dia. Wa hum syi'atud dajjal, dan mereka adalah pengikutnya dajjal. Wa haqqun 'ala Allahi an yulhiqahum bid dajjal, dan pantas bagi Allah untuk menggabungkan mereka dengan dajjal. Akhrajahu Abu Dawud في السنن وأحمد في المسند وهو حديث حسن kata beliau. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan dari sini dhaif. hampir semua hadis tentang Majusi, Qadariyah adalah mengandung kelemahan-kelemahan, wallahu taala a'lam. Tetapi kemudian beberapa ulama menganggap kalau ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif, tetapi semuanya bilang Majusi, jangan-jangan ada asalnya, wallahu taala a'lam. Jangan-jangan ada asalnya, wallahu taala a'lam. Tetapi naktafi bil athar, cukup dengan asar-asar para sahabat dan tabi'in yang menyatakan demikian ketika Qadariyah benar-benar muncul. Ketika Qadariyah benar-benar muncul. Dan para salaf menyatakan Qadariyah sebagai Majusi karena ada wajhus syabah, ada penyerupaan antara keduanya. Qadariyah menganggap bahwa Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Allah tidak menakdirkan yang jelek-jelek. Sedangkan Majusi menganggap ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Bukan zulm, zalam. Atau zalam mungkin. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Kata Majusi, Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Sehingga Majusi mengatakan, mengajarkan, kalau ingin meminta yang baik-baik, meminta pada Tuhan terang. Maka di rumahmu harus ada yang selalu terang dan tidak pernah mati. Maka mereka nyalakan api di rumahnya, tidak pernah mati siang maupun malam. Karena dianggap itu Tuhannya. Sehingga dikenal penyembah api. Padahal mereka juga menyembah kegelapan. Tetapi untuk perlindungan. Artinya kepada cahaya, kepada api mereka akan berkata, aku minta kebaikan-kebaikan ini, kebaikan itu. Tetapi ada kegelapan, dia akan menyatakan, wahai kegelapan, jangan binasakan aku, jangan timpakan aku. Karena tahu yang menciptakan kejelekan-kejelekan adalah kegelapan. Hadi kufrul majus. Ini adalah kekafiran Majusi. Ternyata ada sekelompok sesat dari kaum Qadariyah menyatakan bahwa Allah tidak mungkin menakdirkan yang jelek-jelek. Berarti yang jelek-jelek siapa yang menakdirkan? Berarti ada Tuhan lain dong yang menciptakan yang jelek-jelek. Hadza barakallahu fikum fihi syabahun. Padanya ada kesamaan dengan Majusi. Sehingga masih terucap dari para ulama bahwa Qadariyah majusnya umat ini. Imma lihada syabah wa imma li aqwali salaf wa ba'duhum man hassana hadal hadith qala li bihadal hadith wallahu ta'ala a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala waladhi nafsu ibn Umar biyadih law kana ahaduhum mithlu uhudin dahaban ثم أنفقه في سبيل الله ما قابله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Kalian tahu hadis ini? Hah? Hadis al-iman an tu'minu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu ada asbabul wurudnya. Kalau Al-Qur'an disebut asbabun nuzul, kalau hadis disebut asbab al-wurud. Asbabul wurudnya ada di sini. Asbabul wurudnya dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah bahwasanya ada Yahya ibni Ya'mur rahimahullah, dia berkata awal pertama berbicara takdir di Basrah Irak adalah Ma'bad al-Juhani. Awal pertama mentakalam bil qadar adalah Ma'bad al-Juhani. Di mana? Di Basrah. Khawarij, di mana mereka? Di Kufah. Kufah, Irak. Basra juga, Irak. Syiah, di mana? Di Irak lagi. Maka memang qadarullah. Qadarullah. Bahwa Irak dari dulu tempat fitnah. Tempat fitnah. sehingga dikatakan oleh mereka pepatah ahlul Iraq, ahlul syiqaq wan nifaq. Tetapi tentunya laisa kulluhum, di sana juga ada ulama, ada kibar. Sehingga ketika seseorang datang di zaman itu, kita enggak bicara zaman-zaman lain, di zaman itu ada yang datang ke seorang alim di Mekkah, Ibn Abi Rabah. Ditanya, min aina ant? Dari mana kamu? Min al-Iraq. Atau min al-Kufah. Maka beliau terkejut. Min biladil fitnah. Mimman ant? Oh, dari tempat fitnah. Kamu dari golongan mana? Dan ini yang dijadikan sebagai bukti para salaf biasa menanyakan, kamu ini apa pemahamannya? Kamu hajuri atau ma'bari atau hizbi atau ikhwani atau tablighi? Dan itu bukan tasnif. Kata Unur Rafiq Kufran, itu dikatakan tasnif. Hada tasnif la ya ikhwan, la yajuz. Kif tasnif? Kita wajib mengenalkan dengan kebenaran bahwa ini bukan sunni, ini hizbi, ini tablighi, ini. Mengapa? Karena sudah tercampur antara Islam yang benar dengan Islam yang tidak benar. Sebagaimana Ibn Abi Rabah ketika ada yang datang dari Irak ditanya, min aina ant? Dijawab, dari tempat fitnah. Ya perlu bertanya, mimman ant? Kamu dari golongan yang mana? Dijawab oleh orang tadi, aku beriman kepada takdir. Dan aku tidak mencerca para sahabat. Dan aku tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Itu sudah jawaban saat itu. Saat itu sudah jawaban. Mengapa? Karena cuma tiga yang muncul. Atau yang baru muncul saat itu. Aku beriman pada takdir. Maknanya aku bukan Qadariyah. Aku mencintai para sahabat. Tidak mencerca para sahabat. Berarti bukan Syiah. Dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Maka ini tanda kalau dia bukan Khawarij. Cukup. Kalau gitu is'al ma badalak. Silakan tanyakan apa yang kamu tanyakan. Tetapi kalau sekarang, jawaban seperti itu apa bisa? Mungkin bisa, tapi agak panjang. Mimman ant? Kamu dari tempat fitnah ini. Dari mana kamu? Dari golongan mana? Saya bukan yang mencerca, bukan yang menolak takdir. Saya beriman pada takdir. Saya tidak mencerca sahabat. Saya tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tidak membuat teror-teror bom. Berarti bukan Khawarij. Masih ada lagi? Ada. Kami tidak menyembah kubur dan tidak minta-minta di kuburan. Apalagi? Masih ada lagi. Kami bukan orang yang menakwilkan dengan akal, dengan seenaknya sendiri, yang mengatakan bahwasanya mahram itu adalah kartu ATM. Artinya bukan jil, bukan jaringan Islam liberal. Saya bukan terlalu banyak. Terlalu banyak kalau sekarang kamu cara seperti itu. Cukup dengan kalimat ana ahli sunnati wal jamaah, pengikut para salafus saleh. Baik. Khamilina a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan itu bukan tasnif, tetapi itu bayanul waqi'. Apa maknanya? Sebutannya bayanul waqi', menjelaskan kenyataan ini seperti ini, itu seperti itu. Baik, kembali kita baca. Sudah lebih 10 menit. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Maka aku pun berangkat, kata Yahya ibn Ya'mur, dengan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari untuk haji. Au mu'tamirin atau umrah. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah. Kalau saja kita bertemu dengan salah seorang sahabat. Fasa'alnahu, maka kami tanyakan, amma yaquluhu, amma yaqulu haula. Kalau saja kita bertemu sahabat, kita akan tanyakan apa yang diucapkan oleh mereka tadi di tempat kita di Basra tentang takdir, fil qadar. Fawaffaqallah, ternyata Allah berikan taufik lana Abdullah ibni Umar dakhilan masjid. Ternyata kebetulan sahabat Abdullah ibni Umar masuk masjid. Faktanaftuhu, iktanafa maknanya diapit. Maka aku apit beliau. Yahya bin Ya'mur di sebelah sini, kemudian Abdurrahman di sebelah sini. Ana wa sahibi, aku dan sahabatku. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Aku menduga bahwa sahabatku akan menyerahkan aku atau menyerahkan kesempatan padaku untuk berbicara. Fakultu, maka aku katakan, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana unasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya telah tampak di belakang kami di Basrah beberapa orang yang membaca Quran, wa yataqaffaruna al-'ilm, dan mereka mencari ilmu. Tetapi yaz'umuna anna qadar, tapi mereka menganggap takdir tidak ada. Wal amru unf, dan perkara terjadi dengan begitu saja. Faqala, maka Ibn Umar berkata, fa idza laqita ulaik, kalau engkau sempat temui mereka, fa akhbirhum, maka kabarkan pada mereka, inni bari'un minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku, walladhi yahlif bihi Abdullah ibn Umar, sungguh demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, law anna li ahadihim mithlu Uhudin dahaba, kalau saja salah seorang mereka memiliki segunung Uhud emas, fa anfaqahu, kemudian dia infakkan, ma qabilallah, Allah enggak akan terima minhu, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman pada takdir. Thumma qala, kemudian berkata Ibn Umar, hadatsani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala bainama nahnu inda Rasulullah sallam, ittala'a alaina rajulun shadid bayad thiyab wa shadid sawad sha'r wa la yura minhu atharus safar wa ila akhirih fi haditsin tawil. Berarti ini adalah sebab urutnya atau sebab terucapnya dari Abdullah bin Umar hadis tadi, ketika ditanya oleh dua orang dari Basrah yang menyaksikan munculnya Qadariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab.